Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan layanan Gojek atau yang serupa untuk membeli satu produk atau satu barang di mana Anda terlebih dahulu berhutang kepada driver Gojek sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada produk yang Anda pesan atau Anda beli. Kemudian setelah si Gojek membeli, dia mengantarkan barang ke rumah Anda dan selanjutnya Anda membayar sejumlah uang yang dia bayarkan ke tempat pembelian barang dan ditambah dengan nilai jasa antar jemput tersebut. Ini adalah satu akad yang terlarang secara aturan syariat karena dalam akad ini ada dua model akad. Yang pertama utang piutang dan yang kedua jual beli jasa. Sehingga walaupun pihak operator Gojek ataupun driver Gojek tidak mendapatkan keuntungan dari piutang yang dia berikan kepada Anda atau talangan yang dia berikan kepada Anda, namun tentu dia akan mendapatkan keuntungan dari jual beli jasanya. Dan menggabungkan antara dua akad, yang satu akad utang piutang, yang kedua adalah akad komersial semisal jual beli jasa ataupun jual beli barang semacam ini, itu adalah terlarang. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah, nah Rasulullah SAW an salafin wa bai', Rasulullah SAW melarang kita dari menggabungkan antara akad utang piutang dengan akad jual beli. Al-Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa larangan ini walaupun secara tekstual berkaitan dengan jual beli, namun semua akad yang semakna dengan akad jual beli yaitu akad-akad komersial semisal sewa ataupun jual beli jasa, semuanya itu tercakup dalam larangan, yaitu tidak boleh menggabungkan antara akad utang piutang dengan akad komersial karena penggabungan ini berpotensi menimbulkan celah praktek riba. Wallahu taala alam.